Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Khonifillah hasakumullah. Kita lanjutkan kembali bismillah pelajaran kita dalam membahas Al-Minhatur Rabbaniyah fi syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Dan masih dalam pembahasan seputar rukun iman. Dan di sini beliau menutup pembahasan tentang rukun-rukun iman dengan mengutip dan menyinggung tentang permasalahan adanya kelompok-kelompok sempalan yang telah menyimpang dari jalan Islam yang benar. Alhamdulillah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam babul iman, bahwa iman adalah qaulun wa amalun, ya, meliputi ucapan dan perbuatan, yang apabila dirinci secara mendetail, iman adalah qaulun bil lisan, fa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ada lima nun di sini, ya, khamsu nunat, ada lima nun terkait dengan prinsip iman menurut Ahlus Sunnah. Yang pertama, qaulun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun bil janan, al janan al qalb, keyakinan dalam hati, ya. Kemudian yang ketiga, wa'amalun bil arkan, arkan adalah al jawarih, ya, amalan dengan anggota badan. Baru tiga nunnya. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, iman bertambah dengan menaati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, iman akan berkurang dengan mematuhi syaitan. Ya, maka ini definisi dan pengertian secara syar'i iman menurut Ahlus Sunnah. Yang kemudian di sana bermunculan beberapa pemikiran yang menyimpang, dan telah kita sebutkan di antaranya adalah sekte Murji'ah. Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu sesuatu yang tidak pernah berubah, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang, yaitu mencukupkan dengan i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati saja. Sehingga iman itu kalau sudah ada pada seseorang itu tetap, tidak akan berubah, ya, tidak akan bertambah, semakin meningkat, semakin menguat, dan tidak pula, ya, bisa berkurang atau hilang. Nah, yaitu ketika seorang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dianggap imannya telah sempurna, meskipun dia melakukan apa saja, ya, meskipun itu menurut syariat telah keluar dari Islam, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya, ini diantara bahaya dari pemikiran Murji'ah. Kemudian yang kedua adalah sekte Khawarij. Ya, kaum Khawarij mereka berseberangan dengan sekte Murji'ah, di mana kaum Khawarij mereka justru ya menyatakan bahwa seseorang yang jatuh dalam perbuatan dosa besar itu kafir dan keluar dari Islam. Ya, kafir keluar dari Islam. Sehingga Islam hilang secara totalitas, tidak tersisa sama sekali. Ini juga pemahaman yang tidak kalah bahayanya. Kalau yang pertama, Murji'ah, ya di antara efek dan dampaknya, pengaruh di tengah masyarakat, yaitu meremehkan perkara-perkara dosa, menyepelekan tentang kemaksiatan yang pelakunya adalah kaum muslimin. Ya, sehingga sebagian mereka ya enggan untuk menegakkan prinsip di dalam Islam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah melarang dari kemungkaran. Kenapa? Karena meskipun mereka jatuh dalam perbuatan dosa, ya, kemaksiatan, bahkan dosa besar, tetap mereka adalah seorang muslim yang sempurna imannya. Ya, jadi enggak ada ghirah sama sekali. Tidak ada kecemburuan terhadap perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Diam. Ya. Nah, ini Murji'ah. Kemudian di sisi yang lain, sekte Khawarij ya justru ekstrim, berlebihan dalam menyikapi pelaku dosa besar. Ya, berlebihan dalam menyikapi pelaku dosa besar. Ya, bukan hanya dianggap imannya berkurang, tapi hilang. Tidak punya iman, bahkan keluar dari Islam. Sehingga jangan heran ketika pemahaman ini menyebar di tengah masyarakat, muncul pemahaman takfir. Ya, mengkafirkan kaum muslimin. Yang efeknya luar biasa, naudzubillah, kerusakan. Ya, mereka sangat mudah untuk merampas, mencuri, merampok harta kaum muslimin. Ya, dengan klaim, dengan tuduhan mereka telah keluar dari Islam. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak segan-segan untuk ya, membunuh, menghilangkan nyawa kaum muslimin. Ya, dengan klaim bahwa mereka telah keluar dari Islam. Ya. Terlebih kepada pihak-pihak yang mereka anggap sebagai orang yang memerangi perjuangan mereka, ya, atau menghalangi pemahaman mereka, sudah dianggap halal harta dan darahnya. Ya, sehingga muncullah istilah ya, bahwa penguasa adalah taghut. Ya, pemerintah adalah taghut. Demikian pula aparatur negaranya dari atas sampai ke bawah. Demikian pula masyarakat dan warga ya, meskipun mereka mengaku sebagai muslim, namun apabila mendukung pemerintah dianggap juga sebagai taghut, kafir, keluar dari Islam. Sehingga jangan heran pula apabila terjadi peledakan-peledakan bom bunuh diri di dalam masjid. Di dalam masjid, karena mereka sudah menganggap kafir yang ada di dalam masjid, meskipun sholat. Meskipun sholat. Ya, ini rusak ya. Sangat merusak. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan mereka, maka syariat sangat tegas dan keras ya untuk merespon dan memberikan hukuman had kepada mereka. Ya, memberikan hukuman yang setimpal dengan kerusakan yang mereka tebarkan. Ya, yaitu dihalalkan untuk memerangi mereka. Ya, bukan dikarenakan mereka telah keluar dari Islam, kafir bukan. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kaum Khawarij ini keluar dari Islam, kafir, karena kerusakan yang mereka timbulkan. Namun Ya, sebagian lagi ya tetap mereka dianggap sebagai muslim, namun mereka muslim yang mufsid, sangat merusak. Ya, oleh karena itu Rasulullah jauh-jauh hari sudah memperingatkan tentang bahaya keberadaan kelompok ini, kaum Khawarij, sebelum mereka muncul. Nabi sudah ingatkan ya tentang keberadaan mereka dan bahaya mereka. Ya, bahkan Nabi bertekad ya untuk memerangi mereka. Lain laqituhum laqtulanna qatla'an, kata Nabi. Kalau seandainya aku diberikan umur yang panjang kemudian sempat mendapati, menjumpai kelompok tersebut, demi Allah, kata Nabi, aku akan memerangi mereka, membantai mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, ini kaum Khawarij. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan di sini oleh beliau habibullah. Fahaulai yaslibunahul imana nihaiyan. Maka mereka kaum Khawarij mencabut dan menghilangkan keimanan pada seorang muslim yang jatuh dalam perbuatan dosa besar secara totalitas, hilang sama sekali. Wal murji'atu yu'tunahul imana kamilan. Sebaliknya, sekte murji'ah justru memberikan keimanan kepada pelaku dosa besar ya itu sebagai orang yang sempurna imannya. Dan ini tentunya sangat kontradiksi, bertolak belakang 180 derajat. Gak nyambung sama sekali. Ya, enggak. Duduk baik. Nah, jazakallahu khair. Taib. Wa hadza tanaqudun bainahum. Maka ini kontradiksi, pertentangan yang terjadi antara kaum Khawarij dan Murji'ah. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah di tengah-tengah, wasat antara Khawarij dan Murji'ah. Dalam bab apa? Dalam masalah iman. Ya. Dan ini prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Dari dahulu sampai kapanpun, menyimpang sedikit bisa jatuh dalam pemahaman Murji'ah, atau melenceng sedikit jatuh dalam pemahaman Khawarij. Dua-duanya sesat. Ya, amma ahlul haq wa ahlul madhhab as-sahih fa innahum yaqulun. Adapun ahlul haq ya, ahlus sunnah salafiyun, fa innahum yaqulun, maka mereka menyatakan innal iman yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman menurut siapa? Ahlus Sunnah. Ya. Nah. Walaysa imanun nasi ala haddin sawa, dan iman ya manusia itu semuanya bukan pada level yang sama. Ya, tapi bertingkat-tingkat. Levelnya ya, tingkatannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Faminhum man huwa mu'minun kamilul iman wa minhum man huwa mu'minun naqisul iman. Maka di antara mereka ada yang mukmin ya. Mukmin sempurna imannya. Seperti imannya para nabi, para rasul ya. Nah, dan di antara mereka pula ada yang mukmin ya, tapi kurang imannya. Ya, kurang imannya. Ya, naik turun, kembang kempis. Ya, dan itu sejalan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Demikian pula Sunan Abi Dawud. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, li kulli amalin syirrah ya wa li kulli syirratin fatrah wa li kulli syirratin fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Faman kanat ya fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pada setiap amalan itu ada masa-masa syirahnya, masa-masa semangatnya. Kapan itu? Ketika iman menguat, ketika iman meningkat, ketika iman ya, terus bertambah ya. Namun ternyata di masa-masa tersebut ada masa-masa fatrah, yaitu ketika iman turun, ketika iman melemah ya, ketika iman mulai merosot. Namun di sini kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang masa-masa imannya melemah itu diarahkan kepada sunnah Rasul, kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kepada amalan-amalan yang saleh ya, kepada perkara-perkara kebaikan, maka faqad ihtada, sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Ini ya istilahnya formasi bertahan lah, formasi bertahan ya. Yang intinya barakallahu fikum, jangan sampai ketika iman melemah itu kita naudzubillah meninggalkan kewajiban, jangan sampai ya. Kalaupun berkurang ya, yang sunnah-sunnah saja ya. Adapun yang wajib tetap harus bertahan, tidak boleh ditinggalkan ya. Sholat tetap dikerjakan, sholat jamaah harus ditunaikan ya. Puasa Ramadan ya, mau gak mau meskipun iman sedang melemah tetap dipertahankan, jangan sampai ditinggalkan ya, ini maksudnya. Nah, adapun ketika seorang di saat-saat imannya melemah, merosot, turun, kemudian ternyata tidak diarahkan kepada sunnah Nabi, kepada amalan-amalan yang positif, yang saleh, yang baik ya, justru dengan kondisi tersebut ya, ketika imannya merosot kemudian sampai meninggalkan kewajiban ya, enggak sholat jamaah ya, atau bahkan naudzubillah min dzalik tidak sholat sama sekali, atau sholatnya belang-belang, kadang sholat kadang tidak ya, puasa Ramadan sebentar lagi kurang lebih sebulan ya, pas imannya merosot enggak puasa juga, nah, ini bahaya. Faqad halak, kata Nabi, sungguh ia telah binasa ya. Ini juga menunjukkan bahwa iman naik turun, naik turun. Dan seperti yang tadi disebutkan bahwa turunnya iman itu bukan sebab orang lain, tapi dia sendiri, kemaksiatan, kemungkaran yang ia lakukan ya. Mungkin dia merasa saya enggak pernah ngapa-ngapain. Ya, saya enggak pernah mencuri. Ya, saya enggak pernah ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, menurut kita rasa-rasanya ya, kan baru rasa. Ya. Namun ternyata ya, perasaan tadi ada ya, perasaan iman turun, malas menguasai, jenuh juga kadang muncul ya, bosan untuk beramal saleh, untuk menuntut ilmu, untuk baca Quran, untuk belajar, muncul. Itu jangan dikira tanpa sebab. Ya. Sehingga terkadang sebagian cari-cari kambing hitam. Wah, ini sih karena ya, si fulan, oh karena si alan. Enggak. Ya, mungkin itu diantara sebabnya pertemanan. Ya, berteman akrab dekat dengan orang-orang yang malas, orang-orang yang memang ya, berpenyakit, sedang drastis ya, turun imannya. Lah dia bergabung dengan teman tersebut, akrab, terpengaruh. Ya, tapi sejatinya ya, sebab utamanya adalah dia sendiri. Kenapa juga dekat-dekat dengan orang yang sedang futur misalkan? Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi kembalinya kepada dia sendiri. Taib. Ini ya, di antara hikmah ketika kita memahami bahwa iman bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang, ya, bisa menguat, bisa melemah, agar kita waspada apabila muncul ya kemalasan, kebosanan, jenuh, futur, ya, maka tentunya kita berusaha untuk mencari sebab-sebab agar kita ya, iman kita tidak turun terus, tidak merosot terus, tidak melemah terus, tapi harus dimulai pelan-pelan ya, dan itu butuh perjuangan ya, butuh pengorbanan. Dan yang mengalami seperti ini bukan cuma kita, dahulu para sahabat juga mengalami sama ya, sampai-sampai sebagian mereka, ya Rasulullah, kalau ya kita duduk bermajlis dengan Anda ya, membahas tentang surga, membicarakan tentang neraka, enak rasanya, nyaman, kuat rasanya ya, semangat untuk ibadah, menguat iman kita. Tapi giliran sudah selesai dari taklim ya, belajar dengan Anda, kembali kepada keluarga, bertemu dengan anak dan istri, mulai turun lagi imannya ya, mulai muncul kemalasannya, jenuh, bosan ya, enggak ada semangat, enggak ada gairah untuk beramal saleh. Gimana ya Rasulullah? Ya. Nah, kata Nabi, as-sa'ah, ya masing-masing ada kondisi memang demikian. Itu sunnatullah memang seperti itu. Namun tentunya kita harus waspada. Jangan sampai saat iman kita melemah, iman kita merosot dan turun, kemudian kita biarkan. Ya tadi minimal yang wajib harus dijaga. Jangan sampai lepas. Ya. Jangan sampai lepas. Ya. Nah, di antara sebab-sebab seorang itu bisa menguat imannya, ia menjaga pertemanan, menjaga kondusivitas lingkungan. Ya. Kita yang tinggal di lingkungan ma'had, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi sebab iman kita menguat. Ya. Kenapa? Karena kesempatan untuk beramal saleh terbuka lebar. Demikian pula para thalabatul ilm, para thullab. Ya, mumpung di ma'had ya, kesempatan untuk melakukan amalan-amalan sunnah, ketaatan, amalan saleh terbuka lebar kesempatan. Mumpung ada teman, banyak kawan, baca Quran, baca Quran. Mumpung banyak kawan yang sama-sama belajar talabul ilm, belajar, belajar. Jangan banyak tidur. Ya, tapi malas, tapi jenuh. Singkirkan jauh-jauh. Ya, itu gangguan-gangguan syaitan. Ya, kalau di mahal saja ya, naudzubillah, kondisinya kita enggak bisa mengendalikan, kemalasan kita turuti, kejenuhan kita biarkan. Ya, enggak ada gairah untuk beramal saleh. Di luar sana, naudzubillah min dzalik. Masa liburan atau tinggal di luar sana, apa yang terjadi? Kalau ternyata sebab-sebab kita untuk baik saja ternyata kita tidak bisa mensyukurinya, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, apa yang terjadi kalau di luar sana? Ya, liburan nggak ada yang sisa, nggak ada yang tersisa, ya, kecuali celana, ya, kecuali celana yang masih ngatung, selebihnya habis. Ya, Al-Quran nggak pernah disentuh, pelajaran jangan ditanya. Sholat jamaah, ya masa bodoh, banyak tidurnya, ya kebanyakan mainnya. Naudzubillah, hati-hati, waspada. Ini jerat-jerat syaitan, hati-hati. Iman berarti sedang turun drastis, sedang merosot, tapi jangan dibiarkan. Ingat pesan Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, wala ta'jiz. Ya. Bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kenapa? Untuk menambah iman, untuk menguatkan iman kita. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Dan jangan malas Jangan malas. Wala ta'jaz, jangan Anda merasa lemah. Wala taksal, jangan malas. Ya. Allahumma inni a'udzubika ya minal jubn wa a'udzubika minal kasal. Ini di antara wirid Nabi. Tiap selesai salat minta perlindungan kepada Allah dari ya mental-mental penakut, ya, pengecut dan apa? Ya. Al-kasal. Sifat malas. Malas. Terkadang menghantui, terkadang ya terbetik dalam pikiran. Tapi jangan dituruti. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Barakallahu fikum. Kemudian, berikutnya. Di sana ada kelompok yang lain ya, selain Murji'ah, selain Khawarij, yaitu Mu'tazilah. Wal Mu'tazilah tu ja'u bi tariqatin jadidah. Adapun Mu'tazilah muncul ya dengan metode yang baru. Dengan metode dan pemahaman yang baru. Beda dengan Murji'ah, beda juga dengan Khawarij. Faqalu, maka mereka menyatakan terkait dengan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan la naqulu inna murtakibal kabirati mu'minun wa la naqulu innahu kafir bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Kami tidak berpendapat bahwa pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin itu mukmin dan tidak pula kafir. Jadi kalau ada yang jatuh dalam perbuatan dosa besar ya, versi Mu'tazilah ya, mereka menyatakan dia tidak mukmin dan tidak pula kafir. Terus apa statusnya? Kata mereka, orang tersebut fi manzilah baina manzilatain, berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu antara mukmin dan kafir. Ya, sebenarnya yang seperti ini menunjukkan ketidakjelasan dan menunjukkan keraguan. Dan sifat ini menunjukkan tidak ada kemantapan dalam iman. Dan itu khalal, cacat. Rusak berarti imannya. Karena iman dikatakan iman apabila ada keyakinan, enggak ada keraguan sama sekali. Ya, ragu dikit berarti tidak dianggap beriman. Lah ini sudah menyatakan pelaku dosa besar tidak dikatakan mukmin, tidak pula kafir. Terus apa? Ya, di antara keduanya katanya. Famin usuli madhabihim al-manzilatu bainal manzilatain. Maka ini di antara prinsip Mu'tazilah. Ya. Nah. Dan ini berat ya. Permasalahan seperti ini itu ketika seorang enggak paham itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Karena ujung-ujungnya nanti apakah dia beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ataukah tidak. Amma idza mata wa lam yatub fa hum mithlu al-khawarij yaqulun mukhalladun finnar. Ya, ini hukum di dunia ya. Versi Mu'tazilah, pelaku dosa besar, tidak mukmin, tidak kafir di dunia. Tapi dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, manzilah baina manzilatain. Adapun di akhirat versi Mu'tazilah sama seperti Khawarij, yaitu kekal di dalam neraka. Fa yastami'una ma'al khawarij fi 'uqubatihi fil akhirah wa annahu mukhalladun fin nar. Maka ya, terkait dengan pemikiran atau pendapat Mu'tazilah dan Khawarij itu sama, yaitu dalam hal menghukumi pelaku dosa besar di akhirat, yaitu kekal di dalam neraka. Maksudnya Mu'tazilah dan Khawarij sama-sama berpendapat bahwa pelaku dosa besar ya itu nanti masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya, jadi kalau ada yang mencela saudaranya, ada yang memukul saudaranya atau apa, mencuri atau yang lainnya, ghibah, dosa besar. Ya, maka dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. meskipun dia sholat, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa Ramadan, meskipun puasa Ramadan, ya, nggak teranggap itu sama sekali, kekal di dalam neraka. Amma fid dunya fa ahdatsu lahum madhhaban laysa huwa madhhab ahli sunnati wal jamaah wa laysa huwa madhhab al khawarij wa laysa huwa madhhab al murji'ati aidan. Adapun hukum, ya, versi Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar, ya, di dunia, maka mereka memunculkan pendapat yang baru, bukan mengikuti pendapat Ahlussunnah, bukan pula Khawarij, bukan pula Murji'ah. Terus apa pendapat Mu'tazilah dalam hal ini? Mereka mengatakan laisa bi mu'min wala kafir. Pelaku dosa besar tidak dikatakan mu'min dan tidak pula kafir. Ya. Ini kan repot. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang akhirat, ada surga, ada neraka. Di dunia juga sama. Yang ada cuma dua. Yang ada cuma dua. Apakah dia mukmin atau kafir? Enggak ada yang ketiga. Enggak ada yang ketiga. Makanya dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ada ahlul haq dan ahlul batil. Ahlul haq dan ahlul batil. Iya. Cuma dua. Enggak ada yang ketiga. Ya, tapi itu munafik itu kayak apa? Itu sebenarnya ahlul kufur. Ya, orang yang tidak beriman, kafir. Hanya saja menampakkan, sok menampakkan keimanan dan keislaman, dan itu gak teranggap sama sekali. Jadi cuma dua, yang ada adalah ahlul iman, mukmin atau kafir, itu yang ada, gak ada yang ketiga. Hal hunaka man laisa bi mukmin wala kafir, apakah di sana di dunia ini ada yang dia tidak termasuk mukmin dan tidak pula kafir? Ya, yumkinu hadza fil majnun was saghir. Ya, mungkin terjadi yang seperti ini. Ya, mungkin kata beliau diterapkan pada orang gila dan anak kecil yang belum balig. Mungkin. Ini orang gila muslim atau kafir? Ya, enggak tahu ya ini muslim atau kafir ini. Ya, dikatakan kafir ya dia lahir dari keluarga muslim, tapi enggak pernah sholat. Ya, gila. Nah, dan gilanya permanen. Atau permanen. Bukan kambuhan. Ya, dari awal sampai meninggal gila. Mungkin diragukan statusnya enggak jelas. Ya, atau anak kecil. Anak kecil, balita. Ya. Nah, namun di sini tentunya terkait dengan anak kecil, ya tinggal lihat orang tuanya. Asalnya dia muslim kalau ternyata lahir dari keluarga muslim. Ya, amal balighul aqil fa imma yakuna mu'minan wa imma yakuna kafira. Adapun orang yang balig, berakal, normal, sehat, ya, sadar, maka hanya ada dua kemungkinan, apakah dia mukmin atau kafir. Lah, pembahasan kita kan bukan orang yang punya uzur-uzur tadi, tapi pembahasan kita adalah orang yang normal. Orang yang normal. Makanya kalau misalkan ada orang gila melakukan perbuatan dosa besar, ya enggak kena dosa. Orang gila. Ya, orang gila ambil sendal misalkan. Kayak orang masuk masjid kelihatannya mau sholat, ternyata ngambil sendal, ditangkap, gila ternyata, ya nggak dosa, oh, gila, akalnya nggak normal, nggak sehat, ya, nah, orang gila lewat pinggir jalan, ambil batu lempar rumah orang, prok, ya, pecah kacanya, ya, dosa kan, zalim, jahat, ya, tapi gila. Dosa? Enggak. Ya. Nah, dia ternyata enggak punya keluarga sebatang kara. Ya, sendirian, enggak ada keluarganya. Ya sudah, sabar. Ya. Tapi kalau misalkan ada keluarganya, ahli warisnya, kerabatnya, ya sudah. Kalau minta ganti rugi, ya minta kepada mereka, jangan minta kepada yang gila tadi. Ya, bisa dipukul dan bisa dilempar balik nanti. Ya kan? Nah, dari si dosa enggak? Kenapa? Akalnya tidak normal. Ada pun orang yang normal. Nah ini, terkena dia. apakah dia mukmin atau kafir. Disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat kedua, Allah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Ya enggak? Ya, cuma dua. La Mu'tazilah enggak. Oh enggak, di sana ada. Manzilah baina manzilatain. Lah mana ayatnya? Mana hadisnya yang mendukung pendapat Anda? Kok ada istilah manzilah baina manzilatain? Bukan mukmin, bukan kafir. Tidak, berarti kan menentang ayat. Jadi masalahnya adalah beriman dengan ayat atau tidak. Kan berat. Makanya keyakinan Mu'tazilah dalam masalah ini dipermasalahkan. Karena termasuk pemahaman yang muhdats, yang baru, bid'ah. Walam yaqul wa minkum man huwa laysa bikafir wa la bimumin. Allah tidak menyatakan bahwa di antara kalian ada yang bukan kafir dan bukan pula mukmin. Wa hadha qaul mubtada' wa la asla lahu. Ini pendapat yang baru muncul. Ya, nyeleneh. Tidak ada asalnya. Walakin hadha huwa ad-dhalal. Ini adalah kesesatan. Faman tarakal haqqa fa innahu yubtala bil mutanaqidat wa yubtala bil batil. Maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran, ayat dan hadisnya jelas, tapi dia tinggalkan, justru bangga dengan memunculkan pendapat-pendapat yang baru, maka dia akan tertimpa penyakit tanaqud, ya, kontradiksi. Jadi dia sendiri akan kebingungan nantinya, ujung-ujungnya. Ya, kebingungan. Nah, ayub talabil batil, dan dia akan diuji dengan kebatilan, akan terseret dengan kebatilan. Wa yahimu ala wajhihi min ghairi dalil. Ya. Nah, dan dia akan melenceng, ya, menyimpang dari sisi yang benar tanpa dalil. Ini sebabnya apa? Karena dia meninggalkan kebenaran. Ya, semuanya, ya, hatta Yahudi, hatta Nasrani, ya, ketika mereka sok-sok, ya, menuhankan, ya, Nabi Isa, nah, dianggap sebagai juru selamat. Ya, dengan disalibnya Nabi Isa itu sebagai penebus dosa bagi umat Kristiani katanya. Ya. Tanakut dianggap akhirnya sebagai Tuhan yang disembah. Ya, Tuhan kok bisa disalib? Ya. Tuhan kok bisa mati? Na'udzubillah, tanakut. Namanya Tuhan itu mengayomi, melindungi, maha kuasa, sehingga ada kelebihan daripada manusia. Ya, ini tidak. Ya, itu versi mereka. Meskipun yang benar tentunya Nabi Isa belum wafat, belum meninggal, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke atas langit dan turun nanti di akhir zaman, ya, untuk membunuh Dajjal dan bahkan berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Versi mereka. Ya, keyakinan yang dibuat-buat itulah. Auzubillah min dzalik, ya. Dan itu kekufuran. Fa hadhihi umurun la budda min ma'rifatiha li'annaha mahattul jidal wal kalam baina ahli sunnati wa baina mukhalifihim min ahli bid'ah al khawariji wal murji'ati wal mu'tazilati wa ghairihim. Maka barakallahu fikum, poin-poin ini ayul ikhwah termasuk perkara-perkara yang wajib untuk diketahui, karena ini termasuk pembahasan-pembahasan yang menjadi perdebatan dan pembahasan bahkan pemisah, pembeda antara ahlus sunnah dan yang selain ahlus sunnah dari kalangan ahlul bid'ah seperti khawarij, murji'ah, mu'tazilah dan selain mereka. Ya, maka sebelum kita mengetahui tentang kesesatan khawarij, murji'ah, mu'tazil dan yang lainnya, maka pelajari dulu akidah ahlus sunnah yang benar. Pelajari dulu. Ya, sehingga dengan itu kita jadikan itu sebagai standar dan timbangan untuk mengukur dan menilai, ya, bahwa yang selain itu menyimpang. Ya. Nah, oleh karena itu prinsip ini telah menjadi konsensus, ya, kesepakatan para ulama sejak dahulu kala. Ya, saya nukilkan di sini sebagai penutup insyaallah dari riwayat al-Imam Lalika'i rahimahullah dengan sanad yang sahih dari al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Kata beliau, laqitu aktsara min 1000 rajulin minal ulama bil amsar. فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku telah berjumpa dengan, ya, lebih dari 1000 para ulama di berbagai penjuru negeri. Berapa? Lebih dari 1000 ulama yang menyebar di seluruh penjuru negeri-negeri Islam waktu beliau, di masa beliau. Fama ra'aitu ahadan minhum, maka aku tidak melihat satupun di antara mereka yakhtalifu, ya, berbeda pendapat tentang masalah iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Bukhari, ya. Demikian pula al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kata beliau, kana man madha min as-salafi la yufarriquna bainal amal wal iman. Dahulu para ulama salaf, mereka tidak membeda-bedakan antara amal dan iman. Sama, iman, ya, termasuk dalamnya amal, ya. Dan amalan termasuk bagian daripada iman, dan iman termasuk di dalamnya adalah amalan. Ya. Nah, dan juga di antara bukti yang lain di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amurukum bi arba'in, ya, aku perintahkan kepada kalian 4 perkara. Al-imanu billahi wahdah, ya, yaitu iman kepada Allah semata. Kata Nabi, wahal tadruna mal iman billah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Ini iman kepada Allah, apa wujudnya, bagaimana konsekuensinya, apa prakteknya? Iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah, apa wujudnya? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa an tu'addul khumusa minal maghnam. Iman kepada Allah itu adalah kalian bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang untuk disimpan di Baitul Mal untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sebagai penutup, insyaallah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa di dalam hadis ini, ya, kata beliau, fihi annal iman billah huwa majmu'u hadhihi al-khisal min al-qawli wal 'amal kama 'alima dhalika ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam wattabi'un wattabi'uhum wa 'ala dhalika ma yuqaribu min 100 dalilin min al-kitabi was-sunnah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa iman kepada Allah itu adalah perpaduan, ya, dari seluruh cabang-cabang kebaikan yang Nabi sebutkan, baik berupa ucapan dan amalan, sebagaimana hal ini telah diketahui oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan atas hal ini dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah itu lebih dari 100 dalil, ya, yang menguatkannya. Maka barakallahu fikum, ini prinsip yang sangat agung yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimah untuk memahaminya, ya, dan berupaya untuk komitmen, ya, istiqomah di atasnya. Tapi itu mungkin yang bisa kita sebutkan, semoga difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang billahi subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.